saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kunci sukses yang kedua itu terletak pada kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keteladanannya. Saya kira ini wilayah kita ini. Wilayah di mana kita berevaluasi, baik sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak yang berusaha mendakwahkan sesuatu kepada orang tuanya, sebagai seorang suami yang berusaha mengajak istri ke jalan Islam ini, sebagai seorang istri yang ingin berusaha untuk mengajak suami ke jalan Islam ini. Ada faktor yang kedua, Pak. Kesuksesan dakwah Nabi apa? Terletak pada Rasulnya. Bahasa mudahnya, kalau ada dagangan, faktor kesuksesan yang kedua terletak pada penjualnya. Kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tampil di hadapan para sahabat pada waktu itu sebagai qudwatan hasanatan, sebagai teladan yang baik. Islam menyatu pada diri Nabi, satu antara kata dan perbuatan. Rasul mengajak orang ke barat, Rasul pun berangkat ke barat. Rasul mengajak umatnya ke timur, Rasul pun ke timur. Rasul mengatakan A adalah Rasul yang melaksanakan A. Rasul menidakkan B, Rasul pula yang menghindarkan diri dari B. Ini luar biasa. Ini kekuatan. Nanti seiring dengan waktu kita coba lihat dari satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, kita akan berjumpa ini. Bapak-bapak dan saudara, dalam konteks ini saya kira kita yang alhamdulillah berusaha walaupun mungkin belum lama meniti jalan hidayah ini, jalan kebenaran ini, dan kemudian kita rindu untuk mengajak orang di sekitar kita mau mengikuti apa yang sedang kita jalani. Maka pertanyaannya adalah, di mata mereka, akankah kita ini sudah menjadi teladan yang baik? Jangan-jangan na'udzubillah min dzalik, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan ada kesan orang. Sebenarnya kalau saya mendengar ajakan Anda ini, ajakan you ini, sebenarnya saya itu tertarik. Kalau Anda itu ngomong tentang Islam, kayaknya saya itu tertarik. Tapi kalau saya itu lihat kelakuan kamu, nek saya. Alhamdulillah, Pak. Bapak-bapak, Abu Jahal itu, Pak. Abu Jahal. Abu Jahal itu pernah berjumpa dengan Nabi. Dan Rasul biasa, kalau berjumpa dengan Abu Jahal mengajak, Rasul itu mengajak Abu Jahal ke jalan Islam. Dan Rasul lakukan itu. Kepada siapa aja Rasul ajak mereka ke Islam. Rasulullah itu tugasnya mengemban risalah, menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Islam ini. Satu kali Rasulullah itu bertemu dengan Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal, Pak? Muhammad, sebenarnya enggak ada persoalan antara saya dengan Anda. Saya ini enggak ada masalah sebenarnya sama Anda. Bahasa yang lainnya apa, Pak? Anda itu orang baik. Enggak ada persoalan antara saya sama Anda ini. Karena memang faktanya, Pak. Faktanya ya, Rasulullah sebagai seorang manusia diterima, Pak, secara aklamasi oleh masyarakat Mekah bahwa Nabi itu orang baik. Nabi itu orang baik. Nabi itu dapat gelar Al-Amin, Pak. Dipercaya. Itu yang namanya Mekah. Suku-suku di sana hampir tumpah darah berebut siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Suku-suku memandang ini sebagai sebuah kemuliaan sukunya, maka berebut. Suku ini tampil ditolak oleh yang lain, suku ini tampil ditolak oleh yang lain. Tapi menarik, di saat yang tampil itu adalah Rasulullah, Hajarul Aswad itu diletakkan di sorban Nabi, dan kemudian semua sahabat, semua suku-suku itu kepala untuk dipersilakan untuk memegang masing-masing sudut. Ternyata semua mereka menerima. Artinya kepemimpinan Nabi itu diterima. Itu sebelum diangkat jadi Rasul. Orang-orang Arab itu kalau mau menitipkan barang, barang punya barang yang berharga, mau pergi mau dititipkan, yang paling menjadi pilihan itu justru di rumah Nabi. Karena Rasul itu Al-Amin, dapat dipercaya. Maka ketika Rasulullah menggigil, pulang mendapatkan wahyu yang pertama, menggigil Rasulullah, Ibunda Khadijah menenangkan. Menenangkan. Gak mungkin Tuhanmu akan menyulitkanmu. Gak mungkin. Engkau itu adalah orang yang senang menyambung tali silaturahim. Engkau adalah orang yang suka menanggung beban orang yang sedang kesulitan. Engkau adalah orang yang membela orang-orang yang lemah. Ibunda Khadijah sebagai istri yakin, yakin bahwa suaminya itu tidak akan dihadapkan dengan kesulitan. Yakin di Nabi Muhammad itu baik. Kata Abu Jahal, yang saya persoalkan itu adalah ajaran yang kau bawa itu loh Muhammad. Ajaran yang kau bawa itu yang saya persoalkan. Dan ini menyebabkan turunnya ayat loh Pak. Omongan Abu Jahal ini menyebabkan turunnya ayat. Allah turunkan ayat dan membenarkan ungkapannya Abu Jahal itu. Kata Allah, jangan engkau Muhammad sedih. Sebenarnya mereka itu bukan memusuhi engkau Muhammad, tapi mereka itu menolak ayat-ayat kami, menolak ayat-ayat yang kami turunkan kepadamu. Artinya yang ditantang oleh Abu Jahal itu Nabi Muhammad atau Allah? Jadi Rasulullah itu secara pribadi diterima. Nah ini bedanya. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan utamanya saya bisa mengambil pelajaran. Kalau Rasulullah itu ditolak, itu karena ajaran agama itu Pak. Karena dia menolak Islam itu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan kita ini ditolak, ngajak keluarga, ngajak istri, ngajak anak, ngajak suami, ngajak ponakan, ngajak orang tua. Jangan-jangan kita ini ditolak. Ditolak itu bukan karena Islamnya, tapi ya karena kita itu. Sehingga orang mengatakan, sebenarnya saya itu kalau dengerin ajakan kamu itu benar, tapi kalau ngeliat kelakuanmu itu, gitu misalkan, jangan-jangan itu Pak. Saya kira di sini penting, karena kunci kesuksesannya itu adalah syakhsiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qutwatuhu, kepribadian Nabi itu dan keteladanannya. Waduh, kalau dengar Ustaz ceramah sih kayaknya satu tenang tar. Tapi kalau ngelihat kelakuan Ustaz, nah, berbahaya tuh kalau udah begitu tuh. Alhamdulillah, minta lagi. Tidak satu antara kata dan perbuatan. Dan yang seperti ini disebutkan oleh Nabi. Ada ulama yang berdiri di atas bibir api neraka dan mengajak orang sebanyak-banyaknya ke neraka dengan perbuatannya. Tapi lesannya mengajak ke surga. Dan nanti menarik Pak, menarik. Ada pertemuan antara ustaz sama jamaahnya, dalam tanda kutip kalau istilah gampangnya nih. Di mana Pak pertemuannya? Di neraka Pak. Di neraka. Dan ini disebutkan dalam hadis sahih dari sahabat mulia Usamah bin Zaid. Kata jamaahnya, "Lah, ustaz tuh." Gitu kira-kira ya. Gitu. Itu bahasa di sini kan terkenal orang ngajak kebenaran tuh ustaz gitu. Ustaz tuh. Terjadi dialog Pak. Nah ustadznya ini ngaku, iya. Karena jamaahnya nanya, loh kok di sini? Gitu. Kok di sini? Kok di neraka? Ustadznya bilang, iya. Saya dulu mengajak kamu ke surga dengan lesan saya, tetapi mengajak kamu ke neraka dengan perbuatan saya. Saya mengajak kau surga, tapi saya tidak laksanakan. Saya melarang kau ke neraka, tapi sayalah yang melakukan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita koreksi. Nah, modal dari dua hal itulah. Modal dari dua hal itulah. Pertama, memang ajaran yang kita sampaikan itu Islam. Gitu. Kebenaran. Kalau di kepala udah enggak ada, maksudnya tidak ada dasar ilmunya, maka yang akan keluar itu dari isi perutnya. Nah itu bahaya kalau begitu. Berarti emosinya dia, kepentingannya yang akan keluar, bukan mengajak kepada Islam. Lalu yang kedua, kita pun berusaha dan berusaha untuk menjadi contoh dari apa yang kita ajak, dari apa yang kita seru, kita sendiri menjadi contoh. Dari dua hal itulah kita mengundang datangnya pertolongan Allah, karena pada hakikatnya kesuksesan dakwah itu adalah pada saat Allah memberikan pertolongan. Nasihatku untukmu.